السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهدى إلى يوم لقاء الله. أما بعد، para habaib, para kiai, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah panjatan puja tetap disyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dikumpulkan oleh Allah pada hari ini di tempat yang mulia, yaitu masjid, yang kita isi dengan bacaan-bacaan yang mulia sejak tadi pagi subuh, di dalam rangka untuk memperingati haul, peringatan tahunan atas wafatnya manusia yang mulia di hadapan Allah dan dimuliakan oleh seluruh makhluknya Allah, Al-Habib Al-Imam Al-Arifillah Ja'far bin Syaikhan As-Sadraq. Semoga dengan kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita bersama, yang kita rasakan bersama, akan menjadi sebab kita dijadikan manusia yang mulia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wa sallam dalam sebuah hadis beliau bersabda, man sarrahu an yakuna akraman nas falyattaqillaha azza wa jalla. Apabila engkau mencita-citakan, menginginkan untuk menjadi manusia yang mulia, maka bertakwalah kepada Allah. Al-Habib Ja'far merupakan contoh figur seseorang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada yang bisa menjembatani kita untuk menuju Nabi Muhammad kecuali para wali-walinya Allah. Dan Nabi Muhammad adalah penjembatan kita untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan tahu apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita tidak akan tahu apa yang harus kita laksanakan sebagai hamba Allah kecuali kita mengetahuinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh isi daripada Al-Qur'an berada dalam kepribadian Nabi Muhammad sebagaimana dikatakan kana qulubul Qur'an. Dan kita tidak bisa tahu bagaimana sosok Nabi Muhammad secara sempurna kalau tidak melihat orang-orang yang meniru Rasulullah dengan sempurna pula, yaitu as-salafuna as-salihun. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Habib Imam Abdurrahman bin Muhammad al-Mashhur, dikatakan la ma'rifata lil insani bi rabbih illa bi ma'rifati nabiyyih wa la ma'rifata lahu bi nabiyyih illa bi ma'rifati salafih. Orang tidak akan tahu apa yang harus dilaksanakan sebagai hamba Allah kecuali lewat Nabi Muhammad. Dan kita tidak tahu bagaimana Nabi Muhammad kecuali kita lihat daripada sosok orang-orang yang melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki jiwa yang bersih, yang memiliki hati yang bersih. Rijalullah min kulli dhi qalbin munawwar musaffan min jami'id danab tayyibin wa tahhar. Di antaranya adalah Al-Habib Imam Ja'far bin Syekh An-Nasabah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang mulia disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau cerita perjalanan beliau ketika menghadap Allah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Beliau mengatakan, ra'aitu laylata usriyani bi rajulin mubayyadin bi nuril 'ash. Nabi mengatakan, aku melihat ketika aku diisrakan seseorang yang tertutup dengan cahaya kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang tidak ada yang bisa sampai ke tempat tersebut kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril yang mendampingi Nabi sudah tertinggal jauh di bawah. tertinggal jauh di tingkatan yang sangat jauh daripada tingkatan yang dicapai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tarafi wa tarafi lam yadalu wala kal malaiku fil ula khuddam. Jauh malaikat Jibril di bawah Nabi Muhammad. Ketika Nabi dengan kesendiriannya menghadap Allah, Nabi melihat ada bayangan yang berkelebat yang tertutup dengan cahaya arsy sehingga mengagetkan diri beliau. Bertanya kepada Allah secara langsung, siapakah bayangan tersebut yang mampu melampaui derajat malaikat? Apa kata terjemahan hadza ya amalakun muqarrabun am nabiyyun mursal? Apakah ini bangsa malaikat al-muqarrabin atau ini bangsa al-anbiya wal mursalin? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi? Allah menjawab, hadza rajulun min ummati. Bukan malaikat, bukan nabi dan rasul, tapi ini sosok salah seorang daripada umatku. Hanya kita timbul pertanyaan besar, apa yang diperbuat sehingga pangkatnya melampaui pangkat malaikat, bahkan Jibril sekalipun? Apa yang diperbuat? Apa yang dilaksanakan? Lisanuhu rabbun bidzikrillah. Lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah. Kita lihat dalam manaqib Pak Habib Ja'far tadi. Sejak bangun dari tidur sampai tidur kembali tidak lepas dengan berzikir kepada Allah. Mungkin tingkatan kita lain, saya dan panjenengan yang masih seperti saya, kalau harus berzikir terus dengan tasbih, mungkin belum sampai pada derajat seperti minimal gerak-gerik kita yang di sana ada tuntunan untuk membaca, kita harus memaksakan untuk membaca. Contoh kecil saja, berapa di antara kita yang apabila minum tidak baca basmalah? Hal yang ringan saja, kalau kita harus pegang tasbih membaca ini 100 kali 200 ribu mungkin untuk saya tak mampu, dia tak kuat. Minimal minum baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja. Terkadang sudah tidak baca bismillah, wah minum pakai tangan diam diri. Ini membuat Nabi sangat marah. Sehingga ketika ada orang minum menggunakan tangan yang kiri, Nabi tidak nunggu nanti atau besok atau lusa, langsung saat itu juga ditegur Nabi. Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Dan bagaimana tidak? Terkadang kita lihat di masyarakat orang minum pakai tangan yang kiri. Kadang-kadang dia kokoh, dia manusia. Di depan umat dia minum dengan tangan yang kiri. Jangankan kita menerima rezeki Allah yang sangat mahal, saudara. Air, tidak ada manusia sampai saat ini yang mampu untuk menciptakan walaupun hanya satu tetes air. Siapa? Dan mana sekarang ada pabrik air? Tidak ada. Yang kita minum itu air dalam kemasan, bukan pabrik yang membuat air, hanya pabrik mewadahi banyu tok. Airnya dari mana? Tetap menggali airnya Allah Subhanahu wa taala. Satu tetes tidak ada yang mampu membuat air. Apalagi sampai satu gelas. Kita jangankan kita terima nikmat Allah dengan tangan yang kiri, sampean selaman tadi, selaman, salaman, sampean turunkan tangan yang kanan, kemudian kita terima dengan tangan yang kiri, sampean pasti tersinggung. Jangankan saya sudah orang kelak Habib Taufik, sampean selaman tuh Habib Taufik turunkan tangan yang kiri, pasti sampean tersinggung. Dia kosong tangan sendiri, pasti juga. Dan bagaimana kenikmatan Allah anda terima dengan tangan yang kiri? Apa tidak tersinggung Allah Subhanahu wa taala? Nabi langsung menegur yang ini, makan tangan yang dah. Sedangkan kita jangankan basmalah terkadang kita lupakan. Kita masuk masjid, siapa di antara yang kita baca doa tadi ketika masuk Allah maghfirli dzunubi wa taqni wa barakni. Yang ringan-ringan saja. Bagaimana kita bersih langsung alhamdulillah. Setelah tingkatan itu baru sampai kita merentai tasbih yang rada sombong. Yang kedua, ini kelas saya dan kelas orang yang seperti saya. Jadi makanya saya tidak menghadap ke belakang, menghadap ke depan. Yang kedua, apa yang membuat sampai bayangannya sampai orang yang masih berpijak di atas sana tapi kemuliaan sudah menembus arsul rahman? Siapa yang kedua? Qalbuhu mu'allaqun bil masjid, hatinya bergantung dengan masjid. Dulu saya menerangkan dengan keterangan yang sangat singkat bagaimana contoh orang yang hatinya mu'allaq bil masjid. Seperti panjenengan yang hatinya mualaf berikatan dengan anak sambil secapek apa saja sambil sekestel, lesok sambil tidur. Baru kesirup anak yang umur 3 tahun mungkin, kira-kira bangun apa tidak? Jelas bangun. tapi masjid wajah berit-berit tidak bangun hati sekarang. Yang ketiga, tingkat saja. Yang ketiga, lam yastasibba walidayhi waktu, tidak pernah berkata kasar kepada orang tuanya. Sama sekali. Jauh lagi, jauh. Jauh bagi saya dan mungkin panjirnya. Tidak pernah berkata kasar kepada orang tua sama sekali. Semoga kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Dan kita bisa meniru guru kita Habib Taufik. Tapi jembatan kita untuk menuju Habib Ja'far bin Syahab dan seterusnya. Dan kita mendapat keberkahannya. Rabbi Fahmah, Nabi Barakatih, Rabbi Nafus, Nabi Al-Matih, Amin, Nabi Al-Fatih, Muhammad, Nabi Al-Fatih, Nabi Al-Fatih, Nabi Al-Fatih, Nabi Al-Fatih, Nabi Al-Fatih, Nabi Al-Fatih, Nabi Al-Fatih, Nabi Al-Fatih, Nabi Al-Fatih, Nabi Al-Fatih, Nabi Al-Fatih, Nabi Al-Fatih, Nabi Al-Fatih, Nabi Al-Fatih, Nabi Al-Fatih, Nabi Al-Fatih, Nabi Al-Fatih, Nabi Al-Fatih, Nabi Al-Fatih, Nabi Al-Fatih, Nabi Al-Fatih, Nabi Al-Fatih, Nabi Al-Fatih, Nabi Al-Fatih, Nabi Al-Fatih, Nabi Al-Fatih, Nabi Al-Fatih, Nabi Al-Fatih, Nabi Al-Fat